Apa yang dimaksud dengan sunnah jibiliyah? Nah, perkara jibiliyah itu dia perkara terkait dengan kebiasaan. Ya, tapi Nabi SAW melakukannya. Tidak ada dari syariat yang menunjukkan dia sebagai sunnah tetap. Ya. Ini ada rincian di kalangan para ulama ahli usul fikih. Namun yang ditanyakan di sini oleh penanya tentang masalah imamah. Yang memakai imamah. Imamah itu yang dimaksud imamah adalah apa yang dililitkan di atas kepala. Apa yang dililitkan di atas kepala. Ini di definisi kebanyakan ahli bahasa dan ahli fikih. Sebagian ahli fikih mensyaratkan dua syarat pada imamah. Syarat yang pertama, dia harus diikat di bawah leher. Syarat yang kedua, dia harus tetap di atas kepala. Tidak bisa dilepaskan. Itu imam. Jadi kebanyakan kalau cuma lilit-lilit saya, nah itu bukan imam. Kalau gaya orang Yaman melilit, itu bukan imam di kalangan. Definisi yang saya berikan tadi. Ya. Jelas ya? Nah, ini dua definisi. Ada yang mengatakan cukup dililit, ada yang mengatakan menambah dua syarat itu. Dan dua definisi ini, ya, difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Ada Syekh Ahmad, beliau memandang dua syarat itu. Sebab memang di madhab Hambaliyah, itu yang difatwakan. Sebagian dari masyaikh tidak mengharuskan. Sebab tidak ada, sebab kadar dia harus tetap dan disimpan, dililit di bawah dagu. Itu adalah kadar tambahan dari mana imamah. Ya, jadi ini tentang batasan imamah. Dari mana? Dari kebiasaan. Ya. Dia tidak dikatakan sebagai sunnah untuk memakai. Kalau dia tersebar di masyarakat tersebut, tidak ada masalah dipakai. Ya. Untuk dipakai. Terbiasa dengan hal itu. Nah, dan kita di Indonesia tidak ada masalah untuk memakainya secara umum. Sebab dia adalah ciri yang memang dikenal di negeri kita sebagai ciri orang-orang yang baik untuk memakainya. Tapi kalau di tengah kebanyakan orang tidak memakai, maka biasanya manusia itu ya kejiwaan lebih cenderung kepada apa yang dipakai oleh kebanyakan orang. Nah,